agar mereka atau agar seorang rasul tersebut lebih tinggi kedudukannya dibandingkan agar lebih seorang rasul tersebut meninggikan kedudukan mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kenapa seorang rasul diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk diutus seorang rasul dari mereka, dari keturunan Nabi Ibrahim, agar orang-orang yang mengikuti atau umat yang mengikuti tersebut benar-benar mengikuti rasul tersebut? Karena ketika seorang rasul berasal dari keturunan mereka, maka niscaya mereka akan tambah terbiasa untuk mengikuti ajaran yang dibawa rasul tersebut. Dan agar mereka, yaitu umat Nabi Ibrahim alaihissalam, benar-benar mengenal siapa rasul tersebut. Yatlu alaihim ayatik, yang mana rasul tersebut akan membacakan terhadap mereka tanda-tanda kekuasaan engkau. Lafzan wa hifzan wa tahfiz, baik membacakan secara lafaznya atau dengan hafalan atau menghafalkan kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan, dan rasul tersebut akan mengajarkan kepada mereka, yaitu kepada turunan Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, al-kitab wal hikmah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan juga ilmu pengetahuan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, bir tarbiyati alal a'malis salihah. Jadi mensucikan tersebut maksudnya adalah dengan mendidik umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang itu sampai sekarang adalah kita, untuk mengerjakan amal-amal saleh. Wattabari minal a'malir radiah, dan berlepas diri dari amalan-amalan yang buruk. Allati la tuzakki la tazkun nufusu ma'aha, yang mana jiwa-jiwa tidak akan suci karenanya. Artinya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Allah, utuslah di tengah-tengah keturunan kami seorang rasul, yang mana rasul tersebut nantinya akan membacakan kepada keturunan-keturunan kami ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami, dan juga mengajarkan kepada keturunan-keturunan kami Alkitab dan Al-Hikmah, dan juga mensucikan keturunan kami. Maksud kata mensucikan di sini adalah mencontohkan yang baik dan menjauhkan dari contoh-contoh yang buruk. Yang mana contoh-contoh yang buruk tersebut, ya, la tazkin nufusu ma'aha atau la tuzakkin nufusa ma'aha, dia tidak akan membersihkan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa bersamaan dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Intinya ini doa Nabi Ibrahim agar agar Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Kemudian Allah mengakhiri, innaka antal azizul hakim. Al aziz, kata Syekh di sini, al qahir li kulli syai, yang berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u ala quwwatihi syai, yang tidak bisa menahan atas kekuatan Allah sesuatu apapun. Itu namanya al aziz. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang maha perkasa. Perkasa atas segala sesuatu. Perkasa, tidak ada yang bisa menahan kekuatan Allah sesuatu apapun. Al-Hakim, alladhi yad'ul asya' mawadhi'aha, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Biasa diterjemahkan dengan maha bijaksana. Bijaksana itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan kadarnya, ya, proporsional. Fa bi'izzatika wa hikmatika ib'ats fihim hadzal rasul. Maka ya Allah, dengan keperkasaan-Mu dan dengan hikmah-Mu utuslah di tengah-tengah kami rasul ini. Fastajaba Allahu lahuma. Maka doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Faba'athallahu hadzal rasulal karim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang mulia ini. Alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassatan. Yang dengan diutusnya rasul yang mulia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akhirnya merahmati keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam secara khusus. Wasairal khalqi 'amatan, dan merahmati seluruh makhluk secara umum. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Kalau ditanya siapakah rasul yang Nabi Ibrahim berdoa agar diutus kepada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, siapakah rasul yang Nabi berdoa agar utus keturunan-keturunan diutus seorang rasul keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Dialah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan doa. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau banyak sekali gelarnya. Di antaranya beliau ini adalah doanya Nabi Ibrahim, da'watu Abi Ibrahim. Yang kedua, kabar gembiranya Nabi Isa. Kok bisa disebut kabar gembiranya Nabi Isa? Jadi ketika Nabi Isa hidup, Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya. Beliau mengatakan kepada kaumnya bahwa akan ada nabi sepeninggalku yang bernama Ahmad. Lihat surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Isa ibn Maryama ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, "Wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian, membenarkan apa-apa yang sebelum Taurat, apa-apa yang ada sebelumku yaitu dari kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sepeninggalku, namanya adalah Ahmad." Lihat, memberikan kabar gembira. Jadi gelar-gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu, cahaya yang keluar dari rahim ibunya, yang bisa terlihat dari kota Mekah sampai ke kemana? Sampai ke negeri Syam. Ini yang pertama. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan? Yaitu ketika Nabi Ibrahim minta diutus seorang rasul dari tengah-tengah keturunannya, maka ternyata itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat berapa? 129. Yang ketiga, ya, adalah kabar gembiranya siapa? Kabar gembiranya Nabi Isa, yaitu surat apa tadi? As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian membenarkan kitab yang ada sebelumku, yaitu dari kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang rasul sepeninggalku, namanya siapa? Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cahaya yang keluar dari rahim ibunya, ya, ini sebagaimana yang ibunda Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bahwasanya keluar dari rahimnya cahaya yang sampai ke negeri Syam. Nah, ini adalah gelar-gelar yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma azzama Allah Ibrahim hadha ta'zim wa akhbara an sifatihi al-kamilah qala Allah ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan, ya, mengagungkan Nabi Ibrahim dengan pengagungan seperti ini dan memberitahukan tentang sifat-sifat yang sempurna, maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130, kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Artinya, dan barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, tidak ada kecuali yang membodohi dirinya sendiri, dan sungguh kami telah utus dia di dunia, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh di akhirat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu Allah menyebutkan hanya orang yang bodoh yang menolak ajaran Nabi Ibrahim. Safih itu lebih daripada jahil, ya. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab ada namanya jahilun, ya, jahilun, bodoh. Ada namanya safihun, ya, jahilun, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, safih lebih daripada bodoh. Ya. Di sini Rasul Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang menolak ajaran Nabi Ibrahim, tidak ada kecuali seorang yang safiha nafsah. Dia membodohi dirinya dan melarang dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini faedah pelajaran yang pertama. Orang yang menolak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bodoh kuadrat. Apa bedanya bodoh dengan bodoh kuadrat, Pak? Ada orang mengatakan jahilun alladhi la ya'rifu haqiqatas syai. Itu jahil. Seorang jahil adalah yang tidak mengetahui sesuatu. Dia tidak tahu sesuatu tersebut. Tapi kalau bodoh kuadrat, jahlun murakkabun, bodoh kuadrat, ya. Alladhi la ya'rif annahu la ya'rif. Yang dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Paham ya? Dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya bodoh. Itu namanya bodoh kuadrat. Ya. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Kalau orang mengakui kebodohannya, maka ini orang bodoh. Tahu dia dirinya tidak tahu. Tapi kalau dia tidak mengakui kebodohannya, tapi merasa tahu, maka ini bodoh kuadrat. Ya, ini adalah apa? Bodoh kuadrat. Baik. Para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Ai ma yarghabu an millati Ibrahim ba'dama 'arafa min ba'dama 'urifa min fadlihi. Yaitu tidak ada sesuatu apapun yang membenci ajaran Nabi Ibrahim setelah dia mengetahui keutamaan ajaran tersebut, illa man safiha nafsah, kecuali yang berbuat safih terhadap dirinya, ay jahilaha wa mtahanaha, yaitu dia merendah kecuali seorang yang membodohi dirinya dan merendahkan dirinya sendiri. Wa radhiya laha bidunu. Apa bahasa Indonesia yang tepatnya safih itu? Safih itu adalah seorang yang bodoh dilengkapi dengan sifat rendah. Dungu. Ya. Orang bodoh dan dia inginnya yang rendah. Itu namanya safih. Ya. Jahilaha wa mtahanaha. Yaitu yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri dan merendahkan dirinya sendiri dan rela dengan kerendahan. Wa ba'aha bi safqatil maghbun, dan dia menjual dirinya dengan barang yang tipuan. Kama annahu la arsyada wa akmal mimman raghiba fi millati Ibrahim, sebagaimana dia tidak memberikan petunjuk dan tidak menyempurnakan bagi siapa yang menginginkan ke dalam ajaran Nabi Ibrahim. Thumma akhbara an halatihi fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah memberitahukan tentang keadaan Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wa laqad istafainahu fid dunya," dan sungguh kami istafa Nabi Ibrahim di dunia. Maksudnya istofa adalah kami ikhtarnahu wa waffaqnahu lil a'mal. Kami memilih Nabi Ibrahim dan memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim untuk beramal. Allati sara biha minal mustafainal akhyar. Yang mana Nabi Ibrahim akhirnya termasuk orang-orang yang dipilih yang paling baik. Wa innahum fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang saleh, alladzina lahum a'lad darajat, yang mana mereka orang-orang saleh tersebut di akhirat mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ini para ikhwah sekalian, jadi pelajaran pada pagi hari ini, yang menolak ajaran Nabi Ibrahim adalah tidak ada kecuali orang yang bodoh dan ingin merendahkan dirinya dari kedudukan yang tinggi. Yang bodoh dan rela dengan kedudukan yang rendah tersebut. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Atau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Tolong dinyalakan itunya. Ada ini ada hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya akan terlaksana ibadah haji dan umroh setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya apa Ustaz ya? Bagaimana maksudnya? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya akan terlaksana ibadah haji dan umroh setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oh iya. Maksudnya adalah kalau seandainya ibadah haji di zaman akhir zaman nantinya, maka orang-orang tidak ada yang mengerjakan ibadah haji karena saking gentingnya keadaan tersebut. Sampai keluar Ya'juj dan Ma'juj, dibunuh oleh Nabi Isa dan juga Imam Mahdi, baru setelah tenang baru akan ada haji lagi. Jadi ketika akhir zaman, keluar Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj, tidak ada yang bisa menunaikan ibadah haji karena saking gentingnya, tidak stabilnya keamanan di kota Mekah. Dan Ka'bah kan nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh seseorang yang berkulit hitam. Pada waktu itu Ka'bah ditinggal oleh manusia karena tidak ada yang berani ke Mekah. Semuanya genting, sampai datang Imam Mahdi, sampai diturunkan Nabi Isa, kemudian keluar Dajjal, dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj yang akhirnya juga dibunuh oleh Nabi Isa dan juga dihancurkan oleh Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Dan Ya'juj Ma'juj itu bukan dua orang, si Ya'juj dan si Ma'juj, bukan. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum, orang-orang yang besar, yang mereka sangat kuat dan sangat sangat kuat. Sampai ya tidak bisa juga dikatakan raksasa, tetapi mereka sangat kuat dan sangat besar-besar. Sampai-sampai mereka ketika turun dari gunung, wahum min kulli hadabi yansilun, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, mereka turun dari atas gunung yang sangat cepat ke bawah sampai menemui lautan. Lautan diminum habis air lautnya. Saking besarnya Ya'juj dan Ma'juj dan saking banyaknya. Nah, tetapi ada perkara menarik ya, subhanallah. Di dalam ayat ya, di dalam tentang cerita Ya'juj dan Ma'juj ini, bahwa saking besar dan saking banyaknya kaum tersebut, maka mereka menghabiskan air laut. Air laut habis, coba bayangkan. Air laut habis. Ya. Jadi ceritanya karena mereka sangat banyak dan sangat besar-besar, datang bagian pertama dari mereka ke laut. Karena bagian pertama ini saking besar saking banyaknya, yang akhir sudah tidak kebagian air laut tadi untuk minum. Saking besar dan saking banyaknya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada umat manusia, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan kekuasaannya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj sebesar itu, sekuat itu, hanya dihancurkan oleh ulat-ulat yang kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit dan akhirnya memakani tubuh-tubuh mereka. Jadi Nabi Isa dan Imam Mahdi itu tidak memeranginya karena tidak mampu untuk memerangi orang-orang sebesar itu. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke atas gunung. Apa sebabnya pergi ke atas gunung? Karena ketika ulat-ulat tersebut memakan tubuh-tubuh yang besar, tubuh-tubuh yang kuat tersebut, maka berceceranlah darah. Darah tersebut karena saking besarnya mereka, saking kuatnya mereka, darah tersebut seperti air bah. Seperti air apa? Air bah yang sangat tinggi, kemudian banjir yang sangat besar. Itu padahal darah mereka. Ya, makanya diperintahkan untuk apa? Untuk ke atas gunung. Jadi ini pemandangan hari kiamat tuh mengerikan. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan darah-darah mereka dari atas muka bumi, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan 7 hari 7 malam. Menurunkan hujan 7 hari 7 malam sehingga darah mereka bersih dari atas muka bumi. Saking besarnya wujud mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan hanya dengan ulat-ulat kecil. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mengatakan jika kita mempunyai kelebihan apapun bentuknya, apapun jenisnya, kelebihan otak misalkan, kelebihan rupa misalkan, kelebihan harta misalkan, maksudnya kelebihan otak itu bukan kelebihan otaknya lebih gitu kan, kelebihan kecerdasan ya. Mas Ikhwan sudah ketawa aja, kelebihan otak berarti beliau itu paling jeli dalam bahasa Indonesia. Kelebihan kecerdasan ya, kelebihan harta, kelebihan bentuk rupa, artinya kebagusan bentuk rupa, ataupun kelebihan berat badan, kelebihan tinggi badan. Kenapa demikian? Saya lanjut. Barang siapa yang diberikan kelebihan-kelebihan ini, maka sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelebihan-kelebihan tersebut ya tidak menjadikan kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, tidak menjadikan kita sombong dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karun punya kelebihan harta, tetapi dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan harta sebanyak ini karena ilmu pengetahuanku. Mungkin ada seorang yang mempunyai jabatan, ketika ditanya, "Pak, kok bisa sampai ke derajat seperti ini, Bapak?" "Tahu enggak, Dek? Saya umur-umur seadek ini, orang pemuda-pemuda lagi leha-leha, pacaran, main game, main ini, saya belajar. Saya baca buku, pokoknya saya aja kembalinya." Ya. Ketika seorang pedagang juga ditanya, "Kok bisa seluas ini usahanya?" "Saya itu selalu saya." Ya. Sama seperti Ifrit ketika ingin memindahkan istana Bilqis atas permintaan Nabi Sulaiman, siapa yang bisa? "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla ayyatuni muslimin." Wahai kaumku, rakyatku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan istana Bilqis sebelum nanti dia datang dan masuk Islam di hadapan kita? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari jin mengatakan, "Aku akan mendatangkan istana tersebut sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu." Jadi sebelum bangun itu sudah ada. Cepat sekali ya. Sebelum bangun sudah ada. Tapi dia mengatakan, "Aku sangat kuat untuk itu. Aku." Ya, dia tidak kembalikan kepada Allah. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka turfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, qala hadza min fadli rabbi. Artinya, dan ketika itu ada seorang yang berilmu mengatakan, "Wahai Nabi Sulaiman, aku mampu mendatangkan lebih cepat dari itu. Mendatangkan lebih cepat dari itu. Bahwasanya istana Bilqis, Ratu Bilqis akan ada sebelum matamu berkedip." Coba berkedip. Nah, itu kan kedip semua kan? Sebelum itu sudah ada. Ya. Sebelum itu sudah ada. Mana lebih cepat? Ifrit atau orang berilmu? Orang berilmu. Ketika memang benar-benar terjadi istana Bilqis itu ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum berkedipnya, dia mengatakan apa? "Hadza min fadli rabbi." Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam bulan Ramadan, "Oh, saya sudah begini baca Qur'annya, saya sudah begini bersedekahnya, saya sudah begini tentunya, saya sudah begini." maka sandarkan kepada Allah. Tidak akan ujub, tidak akan sombong, dan itu yang menjadikan seseorang istiqamah. Ya, itu yang menjadikan seseorang istiqamah. Oh, sekarang sudah bisa nyetir mobil. Oh, ini kemudahan dari Allah. Bukan karena saya sudah ke bandara 4 kali. Bahtiar baru bisa nyetir mobil. Ya, bukan. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya sandarkan kepada Allah dan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke cerita Ya'juj Ma'juj tadi, mereka adalah orang-orang kuat. Mereka akan menghancurkan manusia. Itu adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat kubra. Sebenarnya menarik membicarakan tanda-tanda hari kiamat al-kubra agar kita semakin mempersiapkan diri kita. Wallahu alam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang lain? Bagus pertanyaan tadi. Nah, Kak Fahrozi kasih. Sebelum saya masuk kepada Kak Fahrozi, coba lihat Fir'aun juga. Fir'aun kan diberikan kelebihan apa? Kekuasaan. Dia mengatakan apa? Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika dia melihat dirinya yang paling berkuasa, semuanya tunduk kepadanya, sujud kepadanya, dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal bagi kalian ada ilah yang berhak disembah selain aku. Ini gara-gara dia tidak menyandarkan kepada Allah. Yang lebih luar biasa lagi, orang yang diberikan kelebihan dan tidak menyandarkan kepada Allah, dia itu sifat ujub dan sombongnya akan berkembang. Nah, setelah Fir'aun mengatakan, aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan selain aku, maka 40 tahun setelah itu, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Lihat berkembang. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, perkembangan karena sifat ujubnya tadi dia tidak sandarkan kepada Allah. Atau pemberian kelebihan yang Allah berikan tersebut tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita annahu idza ra'a syai'an yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau sukai, misalkan ibu-ibu baru masak soto selesai nyaman, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Bapak-bapak baru nyuci motor, nyuci mobil, mengkilat bersih, tapi 5 menit setelah itu hujan pulang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Terus seperti itu. Semua yang sempurna-sempurna sandarkan kepada Allah. Sehingga kita tidak ujub. Sehingga kita tidak sombong. Yang menyebabkan nanti terputus amal. Yang menyebabkan nanti kita senantiasa seakan-akan kita mempunyai kekuatan diri sendiri. Hati-hati. Wallahu a'lam. Ustaz, dari ayat 127 ini ada sebagian dari kita yang berdoa yang begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, terus disambung dengan ayat yang ke 128 wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu bagaimana Ustaz? Ya, tidak mengapa, ini doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an, tidak mengapa, silakan, bagus saja. Ya, seperti yang saya sebutkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu semestinya sudah harus ada selalu di dalam diri kita. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering ngaji, setiap kali kita selesai mengadakan amal saleh, maka ingat, diterima enggak ya? Ketika buka puasa kemarin, aduh, ini terima enggak ya? Maka perasaan takut tersebut kita barengi dengan rasa harap dengan cara berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat yang Maha Pengasih. Maka selalu ada perasaan seperti itu di dalam diri kita kapan kita beramal ibadah. Jangan merasa, wah sudah banyak, pasti diterima. Nah siapa bilang? Ya, tidak. Tetapi kita berharap dalam rasa harap dan rasa takut kepada Allah SWT. Jadi boleh saja seseorang berdoa menggunakan lafad-lafad ini. Nah. Cukup? Ya, kita... Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita dengar di TV maupun ceramah langsung adanya kaidah dalam Islam, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan ini definisi kaidah itu sendiri apa, Ustaz? Iya, ya, bagus. Kaidah, kaid dalam bahasa Indonesia artinya kaidah. Kalau bahasa Arabnya qa'idatun, itu sebenarnya diambilkan dari pondasi dasar. Arti kaedah itu adalah pondasi dasar. Kaedah ini biasanya diambilkan dari intisari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Kaedah atau kaedah ini diambilkan dari intisari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Saya beri contoh ya, kaedahnya satu. Misalkan Rasul Shallallahu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan. Keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan. Nah, ini kaedah diambilkan dari perkataan para ulama. Tetapi ini adalah intisari dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul. Jadi maksud dari kaedah ini adalah apabila kita yakin berwudu, maka kalau ragu-ragu jangan-jangan batal. Maka tidak diambil ragu-ragunya ini. Nah, itu contoh dari kaedah. Saya beri contoh realnya. Setiap sebelum pergi keluar rumah, seorang lelaki atau seorang bapak atau seorang suami, dia membiasakan untuk berwudu. Berwudu. Jam 7 pagi misalkan ingin keluar rumah, dia berwudu. Nanti ketika dia ingin sholat zuhur, dia ragu-ragu. Tadi batal enggak ya? Batal enggak ya? Maka asal hukumnya yang yakin apa? Berwudu. Nah, pada saat itu sudah diambil yang yakin. Tidak boleh keyakinan ini dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kayaknya jam 9 tadi keluar angin. Apa orang merasa bau berataan? Nah, ini kayaknya ini masih ragu. Masih ragu-ragu. Nah, itu contoh. Kaedah itu adalah pondasi dasar. Yang mana pondasi itu diambilkan dari intisari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kaedah yang langsung diambil dari hadis Rasul misalkan. La dharara wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membalas atau mendatangkan bahaya. Ini kaedah. Dalam Islam, amalan apapun tidak boleh mendatangkan bahaya. Dan tidak boleh berbahaya untuk orang lain. Itu selalu seperti itu. Apa saja perbuatan atau ucapan yang mendatangkan bahaya, la dharara wa la dhirar. Contoh yang lain, kaedah yang lain. Al-masyakqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Artinya apa? Karena sulit, maka diperbolehkan yang mudah. Saya beri contoh. Misalkan seseorang kepanasan ketika berpuasa. Kepanasan ketika berpuasa. Maka diperbolehkan dia mengambil sesuatu yang mudah, yaitu mendinginkan kepalanya dengan siraman air atau dengan handuk yang basah. Nah, ini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kepada kemudahan. Terus seperti itu kaidah. Kaidah itu diambil dari intisari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Silakan. Kalau kita tasyahud akhir dalam salat subuh atau salat tarawih, apakah kita bisa duduk iftirat atau duduk tawarruk? Iya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menjelaskan dulu, duduk iftirash, ada di dalam duduk tasyahud itu ada dua macam duduk, iftirash dengan tawarruk. Iftirash artinya adalah duduk yang membentangkan kaki kiri dan diduduki. Jadi iftirash diambil dari kata bentang, farsh. Farsh, kemudian kaki yang dibentangkan tersebut kita duduki. Jadi kita duduk di atas kaki yang dibentangkan. Makanya disebut dengan duduk iftirash. Keadaannya bagaimana Ustaz? Keadaannya persis seperti tahiyatul ula, tasyahud awal. Ya. Telapak kaki kanan kita dirikan dan betis kaki kiri kita bentangkan, kita rebahkan, kemudian juga telapak kakinya kita rebahkan dan kita duduki. Itu namanya duduk apa? Iftirash. Adapun duduk tawarruk diambil dari kata-kata warq. Bukan bahasa Indonesia warq. Bahasa Jawa bukan. Warq, warq itu apa bahasa Jawa? Sudah kenyang, bukan. Warqun ya, warq. Jangan kasih nama anak warqun. Itu artinya pantat. Ya. Nah, kalau duduk tawarruk berarti telapak kaki kanan diberdirikan, kemudian betis kaki kiri dan telapaknya dimasukkan di bawah telapak kaki kanan dan orang tersebut duduk di atas warqnya. Di atas pantatnya. Yang kalau ingin contoh lebih jelasnya yaitu duduk tasyahud akhir atau at-tahiyatu tsaniyah. Duduk tasyahud akhir. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, pertanyaan tadi untuk salat subuh, salat tarawih, salat Jumat, salat sunnah yang dua rakaat satu kali salam, bagaimana cara duduknya? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seperti mazhab Syafi'i mengatakan bahwa semua duduk tasyahud akhir, semua duduk tasyahud akhir itu duduknya secara tawarruk. Mau dia sholatnya 4 rakaat 2 kali tasyahud atau sholatnya 2 rakaat 1 kali tasyahud, yang penting kalau seandainya duduk tasyahud akhir maka dia duduknya dengan tawarruk. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ada lagi pendapat mazhab Hambali yang mengatakan duduknya dengan iftirash seluruhnya. Jadi kebalikannya. Mau sholatnya 4 rakaat 2 kali tasyahud atau 2 rakaat 1 kali tasyahud, seluruhnya duduknya dengan iftirash. Ya, seperti tasyahud awal. Ada pendapat yang dirinci, yaitu apabila sholatnya 4 rakaat rubaiyah dalam bahasa Arabnya dan 2 kali tasyahud, maka tasyahud pertama dengan iftirash, tasyahud kedua dengan tawarruk. Dan ini hampir semua mazhab sepakat yang 4 rakaat ini. Yang berbeda pendapat hanya 2 rakaat. Nah, Allahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang mengumpulkan semua dalil adalah seperti dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata minas sunnati an yajlisar rajulu an yaftarishar rajulu rijlahul yumna rijlahul yusra wa yansibul yumna. Artinya termasuk dari sunnah ketika duduk tasyahud adalah seseorang merebahkan kaki kiri dan mendudukinya dan menegakkan kaki kanan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran asal hukum duduk tasyahud sebenarnya iftirash. Asal hukum duduk tasyahud sebenarnya adalah iftirash. Oleh karenanya kecuali ada penjelasan lain yaitu tentang sholat yang 4 rakaat 2 kali tasyahud. Makanya yang lebih dekat dengan pengumpulan dalil, artinya dalil-dalilnya akan diamalkan semuanya, yaitu untuk sholat subuh 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, sholat-sholat sunnah yang 2 rakaat, itu dikerjakan dengan duduk apa? Iftirash. Duduk dengan iftirash. Taib, kalau ada orang yang duduknya tawaruk, apakah sah sholatnya? Sah. Tidak ada keraguan di dalamnya, sah sholatnya. Ya, kita cuma membicarakan mana yang lebih utama, bukan membicarakan sah atau tidak, tidak sah. Sama ketika ada orang ya dalam keadaan i'tidal, habis bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ada yang tangannya di sini, betul? Ada yang tangannya lurus. Maka kalau berbicara sah sholatnya atau tidak di antara keduanya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, mengatakan seperti Syekhul Islam menukilkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, dua-dua sholatnya sah, cuma kita membicarakan mana yang lebih utama. Kalau ingin sujud, apakah lutut dulu ataukah tangan dulu, maka dua-duanya sah, cuma terjadi perbedaan mana yang lebih utama. Ya, kalau seandainya ingin membahas masalah sholat, mungkin bisa dijadikan nanti kapan-kapan saya akan membahas masalah sholat. Terserah bapak-bapak, mungkin pagi ya, kita akan satu hari, satu pagi membahas masalah sholat dari pertama sampai terakhir. Mau? Ya. Mau terus. Ya. Nanti akan ada juga materinya, ringkasan sholat, mudah-mudahan bisa dimiliki oleh bapak-bapak sekalian. Nah, silakan. Ustadz, satu lagi. Kalau kita batal untuk berwudu keluar dari masjid, apakah kita masuk ke dalam masjid untuk salat tahiyatul masjid? Iya, kalau kita batal untuk berwudu di luar masjid, maka namanya juga sudah keluar masjid. Ketika masuk masjid, maka tahiyatul masjid lagi. Nah, terjadi permasalahan kalau di masjid kita ini. Yang namanya luar masjid itu di mana? Ya. Maka kita ini tidak punya pagar masjidnya. Berarti yang menjadi ukur batasan ukuran masjid ini adalah dinding-dinding ini. Kapan keluar, maka berarti dia sholat tahiyatul masjid. Cuma ada keringanan disebutkan oleh para ulama. Kalau keluarnya untuk sesuatu yang ringan, seperti misalkan mau karena tidak boleh ya jualan di masjid, akhirnya dia keluar sebentar untuk menukar sesuatu, maka pada saat itu dia ambil kemudian masuk lagi. Apakah itu harus sholat tahiyatul masjid? Padahal keluarnya 5 kali setiap keluar tahiyatul masjid, maka tidak. Seperti juga ibu-ibu ya, ibu-ibu menyiapkan buka puasa, kan sering keluar masuk keluar masuk. Nah, ini apakah tahiyatul masjid? Maka tidak, ya karena dia dalam keadaan yang dekat dan tidak untuk keperluan di luar masjid, tetapi untuk keperluan masjid. Adapun yang seperti disebutkan tadi untuk ke kamar mandi, otomatis dia sudah benar-benar keluar masjid untuk keperluan di luar perkara masjid. Maka harus sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, karena diceritakan oleh para sahabat seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zaid, yang menceritakan sifat-sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza jalasa litasyahhud harrak asyara bisababah wa yuharrikuha yad'u biha. Lafadznya begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika duduk untuk tasyahud, beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk, kemudian menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Nah, kata-kata menggerak-gerakannya disinilah yang jadikan dalil oleh sebagian orang yang menggerak-gerakan jari telunjuknya ketika tasyahud. Cuma kata-kata menggerakkan itu tidak naik turun, tidak. Ya, kalau begini kan naik turun. Kalau begini kan mutar. Menggerakkan, gerak saja. Ya, menggerakkan. Sambil Kalau saya, kita dulu ketika duduk di Syekh Abdul Muhsin, beliau menekankan kapan menggerakkannya ketika kita menyebut nama Allah dalam berdoa. Seperti at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Menyebut nama Allah. Kemudian ketika mengucapkan salawat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Itu kan doa kita gerakkan. Allahumma salli ala Muhammad, kita gerakan seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, dari awal, ya. Yang dari, jadi gini, ada beberapa pendapat, yaitu menggerakkannya dari awal. At-tahiyat sudah bergerak. Ini kata mereka sudah dinamakan bergerak juga. Ya. Adapun menggerak-gerakkan itu pendapat kedua. Yang tidak ada dalilnya adalah yaitu ketika at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, atau dalam lafaz yang lain at-tahiyyat tahiyyatu lillah. At-tahiyyat was thayyibat. Ya, gitu. Pokoknya ada dua lafaz. Nah, kemudian yang tidak ada dalilnya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan dikawani. Nah, ini enggak ada dalilnya nih. Ya, ini enggak ada dalilnya. Anda yang masih mengerjakan di sini? Ya, ini enggak ada dalilnya. Kalau ada kawannya ini enggak ada dalilnya. Ya. Nah, jadi dikawani gini nih enggak. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ada kawannya itu tidak ada dalilnya. Jadi yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah apakah menggerakkannya dari pertama sampai akhir atau menggerakkan pas pertama saja. Itu yang terjadi perbedaan. Ya, itu kita akan bahas insyaallah taala kalau seandainya kapan waktu yang paling banyak jamaah datang. Kapan? Hah? Ahad. Ahad ya. Malam Kamis. Ahad. Malam orang kurang. Malam enggak cukup waktunya. Karena panjang. Pagi Ahad ya. Ya, Ahad ini insyaallah taala nanti materinya saya akan berikan ke bagian dakwah Masjid Imam Syafi'i untuk di copy kemudian kita bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.